Mitra bisnis pengusaha menolak rancangan undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang salah satu pasalnya melarang pengusaha menduduki jabatan direksi atau komisaris di dua perusahaan berbeda untuk menghindari terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Pengusaha mengatakan, di zaman sekarang sangat sulit melakukan monopoli mengingat persaingan yang sudah begitu ketat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Dewan Pembina Asosiasi Industri Keramik Indonesia atau ASAKI, Ahmad Wijaya. Pak Awe, bagaimana komentarnya soal ini? Kalau saya lihat, mungkin hal-hal direksi dan komisaris tidak bisa dilarang dong. Sebab kan kalau pemilihnya ada di kiri kanan perusahaan, sama juga dia pemilik, bagaimana? Satu. Kedua, itu kan tidak terikat daripada apa yang disebut di dalam komisaris juga sebagai pemilik. Di direksi dia kan juga sebagai pengusaha yang ikut menjalankan operasional kan. Hal-hal begini nggak bisa dikatakan bahwa di satu perusahaan tidak boleh ada double kiri kanan. Saya pikir hal tersebut tidak memberikan kenyamanan dong bagi pengusaha. Saya pikir banyak sekali ya undang-undang yang berjalan dan banyak sekali kebijakan baru kadang-kadang tidak membantu meluruskan perusahaan atau pengusaha lebih nyaman, malah kadang-kadang malah terkurung di dalam RUU ataupun policy, lebih kepada para pengusaha. Mengenai direksi dan komisaris, selama itu bukan perusahaan negara, saya pikir pengusaha punya hak-hak sendiri untuk menjalankannya selama itu mendukung niaga mereka kan, bisnis mereka kan. Nggak bisa diatur. Pemiliknya dia juga kok. Kalau keluarga gimana? Coba private ya, ataupun PT perseroan yang non-pemerintah, saya pikir kurang begitu tepat lah kita untuk didikte ya. Dengan perkembangan dinamika bisnis sekarang ini, apakah masih mungkin terjadi monopoli, Pak Awe? Importasi segitu besar di Indonesia yang saat ini inflasi segitu tinggi, di dalam indeks segitu rendah, tidak akan terjadi persaingan yang disebut monopoli. Itu pasti persaingan yang betul-betul tipis sekali ya untuk kita mencari keuntungan yang besar lagi. Nggak bisa monopoli. Bukan waktunya monopoli, waktunya cari efisien. Apalagi tahun depan ada Asian economy itu kan. Lebih lagi itu. Makanya andalan kita adalah di UKM ini yang harus dibentuk dengan baik supaya kita bisa tetap hidup. Jadi menurut Pak Awe, bagaimana dengan rancangan undang-undang yang salah satunya memuat larangan pengusaha menduduki jabatan direksi atau komisaris di dua perusahaan berbeda ini? Bagi pengusaha itu pasti keberatan. Bagi BUMN mungkin baik ya. Bagi TBK baik karena terbuka kan. Tapi kalau bagi pengusaha yang limited PT-nya adalah perseroan yang terbatas ya, saya pikir mereka selaku pengusaha ya punya operasional sendiri dan punya kepemilikan sendiri yang tidak diatur di dalam apapun kan. Pengusaha yang punya dagangan dan niaga sendirilah. Terjadi monopoli apapun kan ada KPPU sekarang. Orang harga jangan bisa dikartel kok. Jadi satu kan disebut kartel nggak boleh kan. Nggak perlu lagi diperaturkan. Pengusaha itu harus banyak diberi insentif, bukan dikontrol dengan dikurung gitu loh. Kondisi kan sudah beda sekarang. Harus diberi insentif terus. Lantas bagaimana saran Pak Awe terhadap pemangku kebijakan soal potensi peraturan dan rancangan undang-undang yang malah membatasi perkembangan dunia usaha di Indonesia? Pengusaha mengharapkan pemerintah jangan banyak mengurung para pengusaha dengan hal-hal yang disebut undang-undang ataupun kebijakan. Pemerintah harus banyak memberi kita selaku pengusaha ya insentif yang lebih banyak. Selama 10 tahun menjelang SBY selesai ini, tidak banyak insentif yang diberikan, malah terlalu banyak undang-undang, kebijakan, serta segala peraturan daerah yang mengikat para pengusaha. Sehingga itu menjadi high cost ekonomi buat para pengusaha. Itu permasalahannya. Dari suara pengusaha sangat menghendaki jikala pemerintah betul-betul mendukung Asian ekonomi ini yang segera muncul 2015, berikanlah pengusaha lebih banyak insentif. Jangan dikurung di dalam undang-undang, jangan dikurung di dalam perda, jangan kurung di dalam kebijakan. Demikian Dewan Pembina Asosiasi Industri Keramik Indonesia atau ASAKI, Ahmad Wijaya, saya Giri Sadewa.